mana yang lebih utama, antara menikahi seorang gadis atau menikahi seorang janda yang mempunyai anak-anak yang masih kecil? Ya, kalau dijawab secara umum, ya tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang menjelaskan bahwa nikahi seorang gadis itu lebih utama. Ya, itu lebih utama. Tetapi kadang ada seseorang yang ingin mengumpulkan antara dua pahala. Ya, dia ingin menikah, dapat pahala menikah, dan juga dapat pahala berbuat baik kepada orang, ya, kepada janda-janda yang mempunyai tanggungan anak. Maka dia dapat pahala sesuai dengan niatnya. Kalau dibahas nikahnya saja, menikahi gadis lebih apa? Lebih utama. Tapi kalau dilihat kepada niatnya, ya, misalnya seorang janda punya anak, dia juga keluarganya, dia nikahi pertama untuk menikah, jalankan sunnah, itu yang pertama. Yang kedua keluarga, menyambung silaturahmi. Ya. Kemudian yang ketiga, dia punya anak-anak, supaya bisa dia tanggung anak-anaknya. Maka dia dapat tiga pahala. Ya, jelas ya. Dari sisi ini lebih utama, kalau dia ingin pahala. Ya, dia ingin pahala. Tapi kalau dia ingin menikahi misalnya, ya, seorang gadis, dia bisa aja menghitung, ya, apa sisi keutamaan bagi dia, dan dia perbandingkan. Yang jelas, menikah adalah sunnah. Ya. Dan siapa saja yang menikah, itu adalah hal yang baik insyaAllah ta'ala. Alhamdulillah. Yahdikum Asyrafuddin.